إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم فصل وسلم على رسولنا الكريم نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد أيها الحاضرون أيها الصائمون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kalimat puji dan syukur senantiasa kita ucapkan kepada yang maha kuasa Allah subhanahu wa ta'ala yang senantiasa memberikan rahmat dan karunia-Nya, memberikan hidayah dan taufiknya kepada kita. Alhamdulillah, dengan izin Allah kita bisa berkumpul pada hari ini untuk melaksanakan salat Jumat yang jamaah. Kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Kita berharap mendapatkan syafaat dari beliau pada hari di mana syafaat tidak berlaku kecuali dari beliau, syafaatul kubra fi yaumil mahsyar. Jamaah ikhwatal iman rahimakumullah, di dalam ayat yang kita bacakan tadi dalam surah An-Nur ayat yang ke-35, Allah mengatakan bahwa Allah adalah cahaya langit dan bumi. Perumpamaan cahaya Allah itu seperti lubang yang tak tembus, di dalamnya ada pelita yang besar. Pelita itu ada di dalam bejana kaca. Kaca itu seolah-olah bintang yang terang, bercahaya seperti mutiara. Pelita itu kemudian disinari, dihidupkan dengan minyak yang berasal dari pohon yang amat banyak berkahnya, yaitu pohon zaitun yang tidak tumbuh di timur dan juga tidak tumbuh di barat. Minyaknya saja hampir menerangi walau belum disentuh oleh api. Cahaya di atas cahaya. Allah menunjukkan orang-orang yang dikehendakinya kepada cahayanya. Demikianlah Allah membuat perumpamaan bagi manusia, dan Allah dengan segala sesuatu maha mengetahui. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah, Abdullah ibn Abbas mengatakan bahwa cahaya Allah itu adalah petunjuk, sehingga Allah lah yang memberikan petunjuk bagi semua penduduk langit dan bagi seluruh penduduk yang ada di bumi. Kemudian Abu Ja'far Razi mengatakan bahwa nur Allah itu adalah keimanan dan cahaya Al-Quran yang masuk ke dalam. Ketika keimanan, ketika cahaya Al-Quran masuk ke dalam kalbu orang-orang yang beriman kepadanya, maka kehidupannya akan tenteram, akan terang benderang, akan jauh dari kemaksiatan, akan selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Mentauhidkan Allah, jauh dari kesyirikan kepada Allah, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kenapa kemudian pertanyaan? Kenapa kemudian hari ini banyak orang-orang yang tidak taat kepada Allah? Banyak orang yang mensyirikkan Allah. Banyak orang yang kemudian tidak patuh kepada aturan Allah Subhanahu wa taala. Apakah cahaya itu sudah redup atau cahaya itu sudah padam sama sekali? Jawabannya adalah cahaya itu tidak padam, cahaya itu tidak redup, tetapi dia tertutup oleh kegelapan yang di dalam Al-Qur'an dikatakan dengan zulumat. Beberapa kegelapan sehingga kemudian cahaya ini tidak bisa menerangi kehidupan umat yang beragama ini. Jauh dari Allah, jauh dari tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita lihat ayat Allah di dalam surah Al-An'am yang ke-63. Kul man yunajjikum min zulumatil barri wal bahr. Tad'unahu tadarruan wa khufya la in anjana min hadhihi lanakunanna minasyakirin. Katakan wahai Muhammad, siapa yang akan menyelamatkan kalian dari kegelapan-kegelapan darat dan lautan ketika kalian diuji oleh Allah dengan kegelapan-kegelapan itu, ditimpa oleh kegelapan-kegelapan itu, kalian berdoa dengan menundukkan diri, dengan khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika itu kalian berkata, seandainya kami keluar dari kegelapan-kegelapan ini, kami akan menjadi orang-orang yang bersyukur. Kegelapan daratan, jemaah rahimakumullah, coba kita lihat. Setiap hari kita melakukan perjalanan. Setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, bahkan setiap tahun kita melakukan perjalanan. Perjalanan darat, perjalanan laut, dan perjalanan udara. Setiap hari kita keluar dari rumah, kita mencari maisha yang halal untuk keluarga kita. Kita naik kendaraan umum, kita naik kendaraan pribadi. Lalu kemudian di malam harinya, di sore harinya, kita sampai bertemu kembali dengan istri dan anak kita. Kadang-kadang kita melakukan perjalanan keluar kota, melalui jalan biasa, melalui jalan tol, naik kendaraan umum, naik pesawat. Lalu kemudian beberapa hari berikutnya kita kembali lagi ke rumah kita, bertemu dengan istri dan bertemu dengan anak-anak kita. Bahkan setiap tahunnya, setiap bulan puasa, setelah Ramadan berakhir, di saat Idul Fitri, di saat Idul Adha, kita pulang kampung, melakukan perjalanan darat, melakukan perjalanan udara, lautan. Lalu kemudian beberapa minggu kemudian, beberapa bulan kemudian, kita kembali lagi ke Jakarta, berkumpul dengan istri dan anak-anak yang kita cintai. Pertanyaannya, siapa yang menyelamatkan kalian dari kegelapan darat dan lautan itu? Kenapa pertanyaannya demikian? Karena dalam ayat yang selanjutnya Allah mengatakan huwal qahiru fawqa ibadihi. Allah mengatakan bahwa huwal qadiru ala an yab'atha 'alaikum azaba. Allah mampu menurunkan azab kepada kalian di saat kalian naik motor, di saat kalian naik pesawat, di saat kalian naik kapal laut. Allah mampu memberikan azab kepada kalian. Banyak orang yang mati di perjalanan. Banyak orang yang meninggal karena terjatuh dari pesawat. Tidak sedikit yang tenggelam di lautan. Siapa yang menyelamatkan kita? Dialah huwallahu. Kul huwallahu, katakanlah. Kulillahu, katakan wahai Muhammad, Allah lah yang menjadzikum minha wa min karbin wa min kulli karbin. Dialah yang menyelamatkan kalian darinya, dan dia pula lah yang menyelamatkan kalian dari kesulitan-kesulitan yang menimpa kehidupan kalian. Allah. summa antum tusyrikun. Tapi kenapa kemudian setelah Allah selamatkan kalian dari perjalanan laut, setelah Allah selamatkan kalian dari perjalanan darat, setelah Allah selamatkan kalian dari perjalanan udara, antum tusyrikun, kalian kembali mensyirikkan Allah, kalian kembali menyekutukan Allah, kalian kembali mendurhakai aturan-aturan Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak bersyukur dengan nikmat yang diberikan oleh Allah. Wa idza massakumud dur fil bahri dalla man tad'una illa iyyah. Lihatlah ketika kalian berada di lautan, ketika diterbang, diterjang ombak, kapal yang kalian tumpangi hampir tenggelam ketika itu. Lenyap semua yang kalian sembah selain Allah. Kalian hanya memohon kepada Allah saja. Tapi begitu sampai di daratan, begitu sampai di daratan, kemudian kalian menjadi kufur kembali. Jamaah kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah, siapa yang menyelamatkan kita dari muamalah yang tidak Islamiah? Siapa yang menyelamatkan kita dari bisnis-bisnis yang ribawi? Siapa yang menyelamatkan kita dari korupsi? Siapa yang menyelamatkan kita dari perbuatan-perbuatan kemaksiatan yang begitu banyak yang dilakukan sebagian orang-orang yang beriman? Allah yang menyelamatkan kita, sehingga kita tidak mau bermuamalah kecuali dengan muamalah yang Islamiah. Allah yang menyelamatkan kita sehingga kita tidak mau melakukan bisnis yang di dalamnya ada unsur ribawiyah. Kita peduli apakah bisnis yang kita lakukan bisnis yang halal atau tidak. Allah yang menciptakan kita seperti itu. Karena tidak sedikit dari umat Islam yang dia tidak tahu bisnis yang dia lakukan itu halal atau tidak. Tapi Allah yunajjikum minha, Allah yang menyelamatkan kalian darinya, sehingga kalian tidak berani ketika itu halal, haram. Kalian tidak berani ketika itu dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak sedikit orang yang terjerumus ke dalam korupsi, mengambil yang bukan haknya. Siapa yang menyelamatkan kita dari korupsi kalau bukan Allah subhanahu wa ta'ala? Perjudian, perzinahan juga banyak terjadi. Yang menyelamatkan kita dari sana adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berkata, sa'altu rabbi salasan, aku minta kepada Rabbku tiga hal, yang dua dikabulkan, yang satu ditolak. Sa'altu alla yuhlika ummati bil gharab fa'ataniha, aku mohon kepada Rabbku agar umatku tidak dicelakakan dengan karam, dengan tenggelam, dengan kematian secara tenggelam. Lalu kemudian Allah mengabulkannya. Fasa'altuhu anis sanati fa'ataniha, lalu aku kemudian meminta kepada Allah agar umatku alla yuhlika bisanah, tidak dicelakakan dengan kelaparan. Lalu kemudian Allah mengabulkannya, sehingga tidak ada umat Nabi Muhammad SAW yang mati kelaparan, walaupun ada yang kekurangan gizi, ada yang miskin, tetapi tidak mati dalam kelaparan. Wasa'altu alla yaj'ala ba'sahum bainahum famana'aniha rawahum Muslim. Lalu kemudian Rasulullah SAW meminta kepada Rabb agar umatnya terhindar dari keganasan di antara sama manusia. Lalu Allah menolaknya. Tidak ada jaminan dari Allah bahwa seseorang akan terhindar dari keganasan makhluk yang lain. Sehingga bahkan jamaah rahimakumullah, jangankan diri kita, keluarga kita, istri dan anak-anak kita, siapa yang menyelamatkan mereka dari musibah-musibah? Siapa yang menyelamatkan mereka dari penipuan? Siapa yang menyelamatkan mereka dari pemerkosaan? Karena tidak sedikit orang yang tertipu, jadi sedikit orang yang diperkosa. Dan anak putri kita, istri kita diselamatkan oleh Allah. Siapa yang menyelamatkan anak kita dari kemudian terjerumus pada narkoba? Tidak ada yang menyelamatkan mereka kecuali Allah, Allah subhanahu wa ta'ala. Pertanyaan berbalik, summa antum tusyrikun. Kenapa setelah Allah selamatkan kalian dari kezaliman, dari kegelapan-kegelapan yang ada, dari satu kegelapan-kegelapan yang ada, kemudian kalian menyekutukan Allah lagi, kemudian kamu mengingkari Allah lagi, kemudian kalian tidak patuh lagi kepada aturan-aturan Allah SWT, maka wajar kalau kemudian nur Allah tidak bercahaya dalam hati kalian. Kaum muslimin sidang Jumat rahimahumullah, bulan ini bulan yang suci, bulan yang penuh dengan keberkahan. Allah tumpah ruahkan keberkahan itu kepada kita. Kembalilah kita menjadi orang yang bersyukur. Allah selamatkan kita dari banyak malapetaka. Allah selamatkan kita banyak dari banyak cobaan dan ujian. Allah selamatkan kita dari banyak musibah yang tanpa kita sadari. Allah kemudian melindungi anak dan istri kita. Allah kemudian lindungi orang-orang yang ada di sekitar kita. Allah kemudian lindungi orang-orang yang sangat kita cintai. Maka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala adalah merupakan inti daripada kesyukuran. Bersyukur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala inti daripada keikhlasan. Dan keikhlasan itu adalah merupakan hasil yang paling kita harapkan di dalam berpuasa ini. Mudah-mudahan Allah memberikan keikhlasan kepada kita sehingga kita mampu bersyukur terhadap semua nikmat yang Allah berikan. Tidak bisa mengapa kita kalau Allah tidak memberikan kepada kita kenikmatan. Tidak bisa berbuat apa ketika Allah tidak memberikan perlindungan kepada kita. Begitu banyak azab yang diturunkan oleh Allah, begitu banyak peringatan yang diturunkan oleh Allah, begitu banyak musibah yang diturunkan oleh Allah, dan tidak akan lepas dari situ kecuali Allah melepaskan kita darinya. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman. Wassalatu wassalamu 'ala asyrafil mursalin nabiyyina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Alhamdulillahilladzi bi yadihi kullu syai' wa bi ni'matihi wa bi rahmatihi tatimmu shalihat. Jamaah kaum muslimin, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allah Subhanahu wa taala selalu mengingatkan kepada kita, bertakwalah kita kepada Allah dengan sebenar-benarnya bertakwa. Jangan sampai ajal menjemput kita. Malaikat begitu banyak sudah berkumpul di sekitar kita, lalu kemudian malaikat maut sudah siap-siap mengambil nyawa kita. Sebelum kemudian kita menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan keikhlasan yang tinggi kita menjalani kehidupan kita ini, mensyukuri segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Ketika itulah Allah akan menambah nikmatnya kepada kita. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka Sami'ul Qaribul Mujibud Da'wat. Amin ya qadiyal hajar. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbawna shighara. Ya Allah, ampunilah dosa kami. Ya Allah, ampunilah kesalahan kami. Ampunilah dosa dan kesalahan kedua orang tua kami. Ya Allah, curahkan kasih sayangmu kepada mereka berdua. Engkau adalah Zat yang Maha Pengasih. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, jangan engkau palingkan hati kami dari hidayah yang telah engkau berikan kepada kami. Ya Allah, turunkanlah rahmatmu, curahkan kasih sayang kepada kami. Engkau adalah Zat yang Maha Memberi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wal fahsha wal munkar wal baghy ya'idzukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullaha al-'azima yadhkurkum wa la dzikrullahi akbar fa inna